Ketika ini, ketika dia melepas pakaian, ketika hendak membuka, jadi bukan di pintu masuk ya, karena pintu masuk bukan arealnya. Di lokasi ketika dia hendak siap-siap. Cuma kan muskilahnya, ya, muskilahnya sudah tertutup ya, belum dengan sampingnya ya, sampai lihat orang, sampingnya lihat-lihatin. Ya, maka ini pula hati-hati tadi. Ya, kalau aman, ya, atau bisa ditutupi oleh temannya, ya, tolong dong tutupi saya. Itu boleh nanti dalam hadis setelahnya, minta bantuan orang lain untuk menutupi kita, ya, supaya tidak terlihat manusia. Ini kan kadang orang sambil berdiri di tempat-tempat itu sambil ngobrol dengan temannya. Ya, maka ini dihindari. Tapi kalau aman, tadi antum baca doa ketika hendak melepas pakaiannya. Wallahu a'lam bishawab.